إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah dengan izin Allah kita bisa kembali berkumpul untuk sama-sama mengkaji ayat-ayat Al-Quran yang mudah-mudahan setiap ayat-ayat Quran yang secara rutin kita kaji menjadi nilai pahala ya di dalam waktu-waktu yang kita lalui. Kita sudah masuk di surat An-Nazi'at ayat 1-5 yang berisi tentang kematian ya sebagai kiamat sugro. Sugro itu artinya kecil, kiamat kecil. Jadi memang di surat An-Nazi'at ini temanya masih tentang hari kiamat. Jadi kiamat sebelum kiamat yang besar yang kubro, ya itu ada yang namanya kiamat sugro terlebih dahulu. Karena kiamat sugro atau kematian itu adalah kiamat bagi orang yang meninggal tersebut. Ya artinya sudah selesai kehidupannya, sudah dianggap kiamat bagi dirinya. Nah sekarang kita akan masuk membahas dari ayat 6 sampai ayat 14. Ya, ayat 6 sampai ayat 14 yang berisi atau sampai ayat 9, sampai ayat 9 saja. Ini ada dua tema ya. Sampai ayat 9 temanya kiamat atau goncangan kiamat kubro. Kita baca dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة ya kita bahas ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan ini berkenaan dengan goncangan hari kiamat kubro, kiamat kubro, kiamat yang besar. Jadi memang kiamat itu bisa dibagi tiga sebenarnya. Pertama kiamat sugro, yaitu kematian seseorang. Yang kedua kiamat wusta. Kalau wusta itu pertengahan. Ya. Nah, apa kayak kiamat wusta? Kiamat wusta itu kiamatnya atau kematiannya suatu kaum. Jadi suatu kaum keseluruhannya oleh Allah dihancurkan. Ya, misalnya kaumnya Nabi Nuh oleh Allah ditenggelamkan dengan banjir besar. Ya kan? Kemudian kaumnya kaum Ad itu kaumnya Nabi Hud. Ya, Nabi Hud diazab oleh Allah dengan angin yang sangat dingin, ya, yang membuat keropos tubuh mereka. Ya, lalu nanti kaum Samud kaumnya Nabi Soleh. Ya, nah kaumnya Nabi Soleh itu diazab dengan suara yang sangat keras. Suara yang sangat keras. Ya, dalam tafsir dijelaskan itu teriakannya malaikat Jibril. Ya, ada lagi kaumnya Nabi Lut, ya, yang homoseksual itu. Ya, oleh Allah diazab dengan diturunkan batu dari neraka, lalu bahkan diangkat, si buminya itu diangkat ke langit, Pak, lalu dibalikan. Ya, dibalikan ke bawah. Jadi ini kehancuran suatu kaum. Ya, jadi kehancuran suatu kaum. Ya, bahkan sampai sekarang ada tanda-tandanya. Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai tanda agar manusia itu bisa mengambil pelajaran. Ya, pernah misalnya ketika Rasulullah SAW melakukan perang Tabuk. Tabuk itu sebelah timur, ya, hampir ke arah Syam, ya. Ke arah Syam, Syam itu Suriah kalau sekarang. Itu melewati satu tempat, di situ tempat kaumnya Nabi siapa? Ini ya, kaum Samud, ya, di situ. Kaumnya Nabi Soleh. Di mana Rasulullah mengajarkan kalau melewati jangan engkau diam di situ. Jadi memang kalau suatu wilayah itu bekas azab, bekas siksa Allah, kata Rasul, kita tidak boleh berlama-lama di situ. Bahkan tidak boleh mengambil makanan di situ, tidak boleh mengambil airnya. Bahkan ada para sahabat yang memasak dengan air di tempat itu oleh Rasul sudah dibuang. Ya, karena memang ada bekas-bekas dari siksaan Allah itu. Ya, kita tidak mau terkena imbasnya, kata Rasulullah. Jadi ada tanda-tanda, bahkan kaumnya siapa? Nabi Lut itu di dekat Laut Mati, ya, di dekat Laut Mati itu ada satu danau dijadikan danau yang di situ memiliki bau yang sangat busuk. Itu sebagai tanda sampai sekarang. Jadi memang ada tanda-tandanya. Fir'aun juga oleh Allah di jasadnya oleh Allah kan diselamatkan ke bumi ketika apa ditenggelamkan ke lautan mati, lalu jasadnya itu di dikebumikan di ke daratan lagi oleh Allah. Lalu kan diawetkan sampai sekarang ada. Jadi sebagai tanda itu kiamat usta. Jadi kiamatnya suatu kaum. Dan masing-masing kaum itu memiliki dosa-dosa secara khusus. Ada dosa umumnya, yaitu semuanya sama-sama mengingkari, menyekutukan Allah, tidak percaya pada Allah, tidak mengesakan Allah. Jadi sama semuanya musyrik sama, tidak menerima. Ya, dari mulai kaumnya Nabi Nuh, ya, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Lut, mereka semuanya musyrik, tidak menerima ketuhanan Allah, tidak mau menyembah kepada Tuhan yang Esa. Tapi ada dosa tambahan yang merupakan ciri khas. Ya, kalau kaumnya Nabi Nuh itu memang dia kaum pertama kali yang musyrik di muka bumi. Sebelum zaman Nabi Nuh itu belum ada yang musyrik, belum ada. Ya. Mereka kan musyrik itu awalnya adalah untuk mengenang orang-orang soleh. Jadi orang-orang soleh yang jadi panutan ketika sudah meninggal agar mereka teringat kepada orang-orang soleh itu, maka dibuatkanlah patung-patung. Jadi awal mula kemusyrikan itu dari situ. Makanya kita tidak boleh berlebihan kepada orang-orang soleh, dibuatkan keramat, itu sama. Awal mula kemusyrikan itu seperti itu. Ya, bahkan nama-namanya oleh Allah disebutkan di surat Nuh, ada surat Nuh ya juz 29. Wa qalu la tadharunna wadda wa la su'a wa la yughatha wa yamuka wa nasra. Itu nama-nama berhala. Wadda, su'a, yughatha, yamuka dan nasra. Itu nama-nama berhalanya yang kemudian oleh mereka akhirnya disembah. Ya. Bahkan ada kejahiliahan pertama zaman Nabi Nuh itu. Yaitu dengan apa namanya, wanita memperlihatkan aurat. Karena memang sejak zaman Nabi Adam itu manusia itu kan sudah oleh Allah diberikan pakaian. Bahkan ketika di surga diberikan pakaian. Ketika melanggar makan buah kan tiba-tiba tersingkap aurat. Artinya kan sudah berpakaian, tersingkap auratnya, dan secara fitrah yang Allah ciptakan, Adam dan Hawa merasa malu ketika tersingkap aurat, lalu berlari menjauh. Ya, berlari. Ketika ditanya, "Wahai Adam, kenapa engkau pergi berlari? Sesungguhnya aku malu." Jadi manusia itu sejak awal diciptakan sudah ditanamkan rasa malu. Ya, dulu awalnya. Nah, awal mula kemudian orang mulai membuka aurat, mulai berpesta pora, itu di zaman Nabi Nuh. Kaumnya Nabi Nuh yang disebut Jahiliyatul Ula, itu ada di Quran. Jahiliyah yang pertama. Jahiliyah pertama di zaman Nabi Nuh itu. Makanya enggak ada istilah manusia primitif dulu enggak pakai baju, enggak, Pak. Dulu justru Allah ciptakan sudah dengan pakaian. Ya, karena godaan setan ya akhirnya seperti itu. Ya, nanti di apa namanya? Di kaum-kaum yang lain juga memiliki dosa-dosa yang khusus. Ya, kaumnya Nabi Lut itu tadi ya, memuk seksual gitu. Kaumnya Nabi Syuaib nanti dosanya itu di kecurangan dalam jual beli, dalam perdagangan. Nah, kita di umat Nabi Muhammad, kalau kita lihat penyimpangan-penyimpangan yang terjadi sekarang, semuanya ada, Pak, lengkap. Semuanya ada. Komplit. Zaman akhir zaman ini semuanya ada, Pak. Jadi pelanggaran-pelanggaran yang dulu dilakukan di kaum para nabi dulu itu ada sekarang. Ya, LGBT sebagainya ada itu sekarang itu. Kecurangan dalam perdagangan, kejahiliahan tadi itu ada semuanya. Makanya oleh Allah, kalau umat Nabi Muhammad memang oleh Allah ditangguhkan, tidak disegerakan azab siksanya itu. Oleh Allah ditahan. Ini sebagai kelebihan untuk umat akhir zaman, umatnya Nabi Muhammad, ya oleh Allah ditangguhkan siksanya. Walaupun memang ada juga yang kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan bencana. Nah, bencana itu sebagai siksaan bagi siksaan yang didahulukan. Ya, siksaan permulaan ya di dunia ini bagi orang-orang yang durhaka gitu ya. Makanya kan mendekati hari kiamat kubro ini nanti banyak terjadi bencana. Ya, kita harus segera bertobat ya, kembali kepada Allah, karena memang ini sudah akhir zaman, banyak terjadi gempa ya, banyak terjadi bencana. Ya, bencana ini bagi orang-orang yang kafir, orang-orang yang durhaka tadi itu sebagai siksaan bisa jadi. Sedangkan bagi orang-orang beriman sebagai peringatan. Ya, dan juga sebagai ujian. Dan goncangan yang terjadi belum seberapa ya dibandingkan dengan goncangan kiamat ya, kiamat kubro ya. Makanya Allah mengatakan pada hari berguncangnya goncangan yang pertama. Jadi ada dua kali tiupan dalam kiamat ini. Yang pertama adalah kehancuran, makanya di sini disebut goncangan. Artinya bergoncang bumi ini dengan goncangan yang sangat hebat, yang membuatkan manusia-manusia itu berterbangan, Pak. Nanti di surat-surat lain kan disebutkan misalnya Al-Qariyah, wa ma adraka Al-Qariyah, yauma yakunun nasu kal farasil mabsus. Jadi manusia seperti larun yang berterbangan. Karena saking bergoncang, jadi manusia itu terlempar jauh, bahkan seperti terbang. Ya, di goncangan pertama itu, tiupan pertama itu. Jadi kiamat tiupan pertama ini terjadi kekacauan di alam semesta. Ya, baik di bumi, laut nanti tumpah gitu kan. Ditumpahkan, dipanaskan lalu diluapkan, ditumpahkan. Ya, itu di bumi mengalami kehancuran, kekacauan, begitu juga di langit. Ya, langit di langit itu kemudian bintang-bintang tuh berjatuhan. Ya, bintang yang jaraknya jauh, yang besar sebetulnya ya. Tapi kemudian dijatuhkan, ditabrakan ke bumi ini. Ya. Dan memang orang-orang beriman tidak akan mengalami kiamat ya, karena oleh Allah Subhanahu wa taala lebih dulu dicabut nyawanya ya, 40 hari sebelum terjadi kiamat oleh Allah dicabut siapapun yang ada di dalam dirinya keimanan walaupun sekecil apapun, yang masih mengenal Allah itu dicabut dengan melalui angin yang dingin yang sejuk dari arah ketiaknya. Oleh Allah dicabut siapapun yang ada iman dalam hatinya, sehingga tersisa hanya orang-orang kafir saja. Ya. Dan dalam hadis dijelaskan bahwa orang yang pertama kali melihat terjadinya kiamat ini adalah kan di waktu di pagi hari terjadinya. Ya, orang yang sedang membetulkan kendaraan kuda atau apa itu. Ya, atau untanya, binatang ternaknya ya, atau hewan tunggangannya. Karena mereka akan merasa kaget. Ya, ketika terjadi hari kiamat itu, karena kiamat itu terjadi secara tiba-tiba gitu kan. Secara tiba-tiba dengan suara, makanya kan disebut sangkakala. Sangka itu bagaikan trompet, dia sangat besar suaranya itu yang kemudian menghancurkan seluruhnya. Nah, kemudian dari tiupan yang pertama yang menjadikan kehancuran ya bagi seluruh alam semesta ini diikuti oleh tiupan yang kedua. Tiupan yang kedua disebutnya rodifa. Kalau yang pertama kan rojifa, rojifa itu guncangan, bergoncang. Rojafa yang juga artinya bergoncang, rojifa bergoncang. Sedangkan rodifa itu adalah bermakna orang-orang itu kembali. Ya, artinya ini hari kebangkitan. Ya, mereka akan dikembalikan ya kepada Allah. Ya, ketika mereka bangkit itu. Dan ini jaraknya tidak disebutkan secara jelas. Yang jelas memang ada jarak antara tiupan pertama ya dan tiupan yang kedua. Ya, bahkan hadis yang menerangkannya pun hanya disebutkan 40 saja. Ya, tanpa diketahui apakah 40 hari, ya, apakah 40 bulan, 40 minggu, 40 tahun. Ya, hanya disebutkan 40 saja. Ya, jadi manusia akan dibangkitkan. Ini kan dijelaskan ya. Bainan nafkhata ini arba'un, ya, di antara dua tiupan itu 40. Ya, ditanyakan ya Abu Hurairah arba'una yauman, qala baitu, apakah 40 hari? Dia mengatakan bukan. Ya, arba'una sana 40 tahun bukan, 40 bulan juga bukan. Jadi tidak jelas. Wallahu alam, karena manusia hanya diberikan sedikit ilmu oleh Allah tentang hari kiamat. Yang jelas kiamat itu akan terjadi antara tiupan pertama dan tiupan kedua ada jarak. Ya, dan tentu saja dengan tiupan pertama seluruh alam semesta ini hancur. Ya, kecuali manusia yang ada di kuburan itu, kuburan, kubur. Jadi hancurnya bukan berarti lenyap, tapi kemudian oleh Allah diganti dengan bumi yang baru. Nanti di padang mahsyar itu dibuat baru buminya. Karena memang kan gunung-gunung tuh udah dihilangkan oleh Allah, bangunan semua itu. Jadi rata, menjadi rata semua. Ya, jadi dihancurkan lalu diganti dengan bumi yang baru, dan disitulah manusia kemudian bangkit dari kuburnya. Ya, dan kehancuran ini bukan hanya di bumi saja, tapi di seluruh alam semesta. Ya, makanya orang-orang yang menyangka hancurnya di bumi saja, dia nyari planet lain. Jadi kalau terjadi kiamat di bumi, pindah. Ya kan, pindah ke planet lain. Jadi disangkanya bumi aja yang hancur. Padahal seluruhnya. Ya, makanya kan ada tanda-tandanya dulu, karena tanda-tanda itu sebagai permulaan kekacauan alam semesta. Ya, tanda-tanda permulaan. Ada tanda 10, Pak. Tanda besar kiamat itu ada 10 yang oleh Rasulullah SAW jelaskan. Yang pertama, munculnya Dajjal. Sudah pernah dengar, Pak, ya? Dajjal. Matanya bukan satu, matanya dua, cuman yang sebelah kanan buta. Menyembul seperti buah anggur. Bukan satu di tengah, itu salah itu, yang bikin gambar kayak gitu. Enggak sesuai. Jadi buta sebelah. Dajjal itu buta sebelah. Ya, karena Dajjal itu adalah manusia keturunan Nabi Adam. Ya, cuman oleh Allah diberikan kehebatan-kehebatan luar biasa. Ya, bahkan umurnya cukup panjang. Karena di dalam hadis disebutkan sejak zaman Rasul saja Dajjal itu sudah ada. Ya, ada kisahnya yang awalnya dia seorang Kristen namanya Tamim Ad-Dari. Ya kan, bersama 30 orang itu naik perahu, Pak, naik perahu apa? Tiba-tiba terbawa ombak. Terbawa ombak dan tiba-tiba terdampar, ya, terbawa sehingga terdampar di sebuah pulau. Ya, dia tidak tahu itu di mana itu pulau itu. Karena kan terbawa ombak itu tadi, terombang-ambing. Nah, di situ ketika datang ke situ, dia itu Nabi Rasul sudah diutus, itu Tamim Ad-Dari masih Kristen, dia itu masuk ke dalam ada binatang yang penuh dengan bulu. Bahkan di situ diceritakan ada dialog dengan binatang itu, bisa berbicara. Ya, bahkan antara depan dan belakang itu enggak tahu karena bulu semua itu, banyak bulu si binatang itu, namanya jasasa. Ya, jasasa. Ya, lalu disuruh lihat ke tuannya itu yang ada di dalam gua yang sedang diikat, terikat ini. Besar sekali tubuhnya. Nah, itu mulai bertanya apa sudah diutus namanya Muhammad. Ya, dia bertanya beberapa hal itu. Ya, yeah. Tapi dia mengatakan ikuti dia, jeda aja itu, ikuti itu Muhammad. Ya, yeah. nanya tentang kebun kurma di Baisan apakah sudah ini, lalu sungai danau Tiberias, nanya tentang danau Tiberias apakah sudah surut airnya gitu ya Dajjal. Nah itu kan sebagai ciri-ciri nanti itu, nanti keluarnya Dajjal. Danau Tiberias atau Tobaria itu sekarang dikuasai Israel. Kuasai Israel dan memang sudah menyurut airnya itu. Ya, kalau nanti itu habis airnya itu sebagai tanda nanti keluar Dajjal. Ya, bahkan ada hadis juga menjelaskan Dajjal akan berdiri di suatu tanah bergaram yang kandungan garamnya itu banyak di tanah itu, dekat Madinah ini terlihat Masjid Nabawi. Ya, Dajjal itu mengatakan hadza qasru Ahmad, hadza qasru Abiyad, Masjidu Ahmad. Kata Dajjal itu, ini adalah istana putih, ya masjidnya Ahmad, masjidnya Muhammad, Nabi Muhammad. Ya. Nah, di zaman Nabi, Masjid Nabawi itu enggak seperti istana putih seperti diucapkan Dajjal. Di zaman Nabi, Masjid Nabawi kan masih 50x50 panjangnya itu 50 meter, 50 meter. Dan warnanya tidak putih, ya kan? Dia coklat aja kayak gitu. Tapi sekarang coba lihat Pak, Masjid Nabawi gimana gambarnya? Itu sangat besar dan warnanya putih, seperti istana, ya. Persis seperti dikatakan oleh Dajjal. Jadi pada saat kondisi Masjid Nabawi sudah seperti itu, berarti itu keluarnya Dajjal. Nah sekarang Masjid Nabawinya sudah seperti itu, tinggal menunggu keluarnya saja. Ya, jadi kalau kita amati, ya makanya kita mempelajari banyak ini hadis-hadis Rasulullah SAW berkenaan dengan akhir zaman itu cukup banyak. Sambil kita amati kondisi-kondisi sekarang, itu sudah banyak yang sesuai, sudah mengarah kepada dekatnya tanda-tanda kiamat besar. Turunnya Dajjal, terus turunnya Nabi Isa. Jadi Nabi Isa itu kan belum meninggal ketika dikejar oleh orang Yahudi. Yang mereka salib itu bukan Nabi Isa, tapi yang diserupakan dengan Nabi Isa. Dalam hadis yang saya temukan, memang bukan yang penentang Nabi Isa yang diserupakan itu bukan. Justru pengikut, ya, justru nggak disebutkan namanya, Pak. Jadi ada Hawariyun kan, Hawariyun itu 12 orang pengikut Nabi Isa. Oleh Nabi Isa ditanya, ya siapakah di antara kalian yang mau menggantikan posisiku? Maka dia akan mendapatkan tempat bersamaku di surga nanti. Maka berdirilah orang yang paling muda di antara pengikutnya itu. Orang yang paling muda usianya. Ya, dia berdiri siap untuk menggantikan posisi Nabi Isa. Nabi Isanya nanti diangkat, ya, diangkat ke langit dari dia, kan mereka sedang di dalam rumah. Jadi rumah itu ada bolong gitu, Pak. Ada bolong, dari situ diangkat Nabi Isa itu ke atas, di bawah. Nah, sedangkan yang pengikut paling muda tadi itu, dia tiba-tiba wajahnya jadi berubah, diserupakan dengan Nabi Isa, dan dialah yang kemudian disalib oleh orang-orang Yahudi. Nah, jadi diangkat, sampai sekarang masih ada di langit, ya, di sisi Allah dengan kekuasaan Allah. Tapi nanti pas turun itu usianya tidak bertambah, tidak berkurang dari sejak dia diangkat. Jadi ibarat nonton video itu dipause dulu, Pak. Dipause dulu lama sekali. Nah, ketika mulai turun tuh mulai pelai lagi tuh. Usianya mulai ini lagi. Turun, dan turunnya di mana itu sudah dijelaskan oleh Rasul. Turunnya Nabi Isa itu di Menara Putih. Menara Putih yang ada di Damaskus. Masjid Menara Putih. Masjid apa itu ya? Bani Umayyah kalau enggak salah. Nah, itu masjidnya sudah ada, Pak. Menara Putihnya sudah ada. Masjidnya sudah ada. Di zaman Nabi belum ada. Masjid itu udah ada, udah dibangun. Menara Putihnya udah ada. Turunnya Nabi Isa, ya. Kemudian nanti keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, Pak. Ya'juj dan Ma'juj ini dua bangsa yang sangat besar, perusak di muka bumi. Dia disebutkan di surat Al-Kahfi ada tentang Ya'juj dan Ma'juj itu. Ya, jadi dulu di zaman sekitar zaman Nabi Musa itu ada namanya Sultan Dzulkarnain. Ya, pemimpin yang kuat, yang adil, bahkan kekuasaannya di ke ujung timur, ke ujung barat. Ya, ada menemukan suatu kaum yang bahasanya aja sulit dimengerti. Sulit dimengerti, tapi yang namanya pemimpin harus berusaha bagaimanapun bahasa rakyat itu bisa dipahami. Akhirnya dia paham. Dan kaum itu meminta pertolongan agar dibuatkan benteng yang menghalangi dari Ya'juj dan Ma'juj karena mereka perusak. Ya, Sultan Dzulkarnain langsung menggerakkan mereka untuk membantu. Disuruh mencari Atuni Zubarul Hadid. Ya, datangkan bawa besi-besi itu dibawa. Tumpuk besi itu sampai tinggi. Lalu ufrig alaihi qatra, nanti dituang, dicornya itu oleh Dzulkarnain. Artinya ini Dzulkarnain ini ahli di dalam pembangunan. Dia tahu bagaimana ukuran. Nah, dicornya itu dengan timah. Sehingga oleh Allah dikatakan ini benteng ini sangat kuat. Ya'juj dan Ma'juj yang tenaganya sangat kuat, ya, yang sebagai bangsa perusak, bahkan tidak ada seorang pun yang bisa menghentikan Ya'juj dan Ma'juj itu. Di muka bumi ini enggak ada yang bisa melawan dia. Makanya orang-orang mukmin pada saat itu juga bersembunyi, Pak. Tidak ada yang bisa melawannya. Karena pasti kalah. Siapapun yang melawan Ya'juj pasti kalah. Tapi dengan kekuasaan Allah, benteng yang dibangun oleh Sultan Dzulkarnain itu tidak bisa, ya, dibongkar, tidak bisa ditembus, tidak bisa dipanjat oleh Ya'juj dan Ma'juj itu. Sampai nanti sebagai tanda kiamat, lalu mereka akan menghancurkan benteng itu, dan mereka keluar bagaikan air bah, ya, dari ketinggian. Karena memang mereka di sekitar gunung, ya, Pak. Nah, itu pernah ada yang meneliti, bahkan ada videonya di mana ini keberadaan benteng Ya'juj dan Ma'juj itu. Pernah ada yang menemukan, ada videonya. Itu di daerah Kyrgyzstan, ya, dekat Mongolia, dekat Cina ke sana, Pak. Gitu. Dan memang si benteng itu menutupi celah di antara dua gunung. Jadi memang tidak ada bolong sama sekali, itu tertutup rapat. Allah Alam mungkin ada di balik itu semua. Yang oleh Allah disembunyikan dari penglihatan manusia sekarang, yang artinya tidak akan ada yang menemuinya. Ya, seperti apa ya Jemadus. Dan ketika keluar jumlah mereka lebih banyak bahkan daripada manusia sekarang. Jumlah mereka itu. Beranak pinak jumlahnya lebih besar, Pak. Jumlahnya lebih besar. Ya, karena kan kata Rasul begini. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada malaikat untuk memasukkan manusia ke dalam neraka. 1000 orang, dari 1000 orang satu dimasukkan ke surga. Jadi ambil setiap 1000 orang manusia itu, satunya masuk ke surga. Yang sisanya 999 ke neraka. Jadi setiap 1000 cuma satu ke surga, Pak. Bandingannya begitu. 1:1000 orang masuk surga dengan masuk neraka. Makanya sahabat langsung murung, Pak, mendengar itu dari Rasul, langsung murung. Kesempatan masuk surga berarti sangat kecil. Nah, kata Rasulullah, yang 999 yang banyak itu adalah umat yang lain. Ya, dan yang paling banyak itu adalah Ya'juj dan Ma'juj tadi itu. Ya, jadi Ya'juj dan Ma'juj jumlahnya sangat banyak, mereka orang-orang kafir akan memenuhi neraka itu. Kita itu kata Rasulullah bandingan banyaknya umat Nabi Muhammad yang mengikuti Nabi Muhammad yang masuk ke dalam surga itu bagaikan tai lalatnya unta, Pak. Unta misalnya ada tai lalatnya. Nah, tai lalat itu kita. Ya, pengikut Nabi Muhammad. Nah, unta itu yang banyak itu kaum yang lain. Orang-orang kafir, nah, termasuk Ya'juj dan Ma'juj itu yang jumlahnya sangat besar. Makanya Ya'juj dan Ma'juj itu berarti jumlahnya lebih besar daripada manusia yang lain. Ketika dia keluar akan menghancurkan bumi, akan merusak. Ketika bumi sudah dirusak, Pak, dia lihat ke langit. Mau dirusak juga, mau dikacaukan juga itu langit. Akhirnya mereka melemparkan panah-panah, itu pakai panah, Pak. Melemparkan panah-panah ke atas. Ya, jadi setelah menghabisi di bumi ini ke langit, ke arah langit mereka melemparkan panah-panah. Ketika panah itu kemudian kembali dalam keadaan berdarah, mereka kemudian bergembira, gitu kan, karena sudah mengalahkan, menaklukkan. Nah, sedangkan orang-orang mukmin, misalnya bisa ada pemimpin, nah, pemimpinnya ini ada yang menyebut Imam Mahdi, ada juga yang tidak mengetahui namanya, tidak tahu siapa. Ya, pemimpin kaum muslimin itu kan bersembunyi di Bukit Tursina. Karena memang negeri Syam itu sebagai negeri akhir zaman, nanti banyak terjadi peperangan akhir zaman itu di sana. Termasuk Bukit Tursina itu adalah tempat yang aman kaum muslimin di situ, dan Ya'juj dan Ma'juj tidak bisa menembus ke situ. Mereka di bawah Ya'juj dan Ma'juj, tidak bisa naik ke Bukit Tursina itu. Dan kalah dan hancurnya pun Ya'juj dan Ma'juj itu kan dengan doa. Berdoa, Nabi Isa berdoa kepada Allah. Ya, karena tidak ada seorang pun yang bisa melawan. Nah, dari doa itu dikabulkan oleh Allah, dikirimkan dikirimkan ulat dari leher mereka. Nah, ketika lalat itu di leher mereka itu ya menggerogoti, dan mereka semua mati secara serempak. Seperti matinya satu tubuh. Jadi bayangkan yang jumlahnya banyak tiba-tiba mati serentak. Dan tersisa dari kematian mereka itu bau busuk yang menyengat di mana-mana. Bumi ini semua penuh dengan jasad mereka. Akhirnya berdoa lagi, lalu Allah mengirimkan burung yang besar, yang banyak jumlahnya seperti jumlah Ya'juj, yang membawa setiap satu burung itu membawa satu jasad. Lalu dibuang ke lautan. Lalu diturunkan hujan, bersihkan sisa-sisa bumi itu. Ya, dari jasad yang apa? Sisa jasadnya Ya'juj dan Ma'juj. Jadi memang ada keterangan-keterangan ini bisa kita baca di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW yang mengabarkan sebagai tanda-tanda kiamat. Itu Ma'juj, kemudian apa lagi? Nanti ada bumi terbalik, Pak, di sebelah timur, sebelah barat di jazirah Arab. Ya, lalu kemudian ada dabah binatang. Ya, binatang yang Allah alam seperti apa, dia punya kekhususan, mungkin besar, bisa bicara. Ya, lalu nanti ada matahari terbit dari barat. Nah, ini kan merupakan kekacauan, Pak. Jadi alam semesta ini kacau. Jadi sebelum kiamat terjadi memang sudah kacau ini, ada permulaan dulu. Nah, salah satunya matahari itu yang biasanya terbit di timur tiba-tiba kok jadi terbit dari barat. Berarti sudah kacau ini alam semesta ini. Ya. Dan nanti yang terakhir itu adalah api yang keluar dari arah Yaman yang menggiring manusia. Ya, itu di antara tanda-tanda yang kemudian saat ini kita sebenarnya sudah dekat ya, dengan kejadian kiamat itu. Yang ketika terjadinya hati manusia ya dalam ketakutan. Ya, bahkan kan seperti mabuk ya orang-orang itu ketika terjadi kiamat. Yang hamil pun langsung keluar, Pak. Yang hamil itu langsung keluar. Ya, watada'u hamlun hamlaha di surat Al-Hajj. Gitu, ketika kiamat terjadi, wanita hamil itu langsung mengeluarkan kandungannya itu, langsung keluar. Orang-orang mabok padahal mereka tidak mabok. Jadi mereka dalam ketakutan yang luar biasa. Dan pandangan mereka tertunduk. Ini khususnya pada saat di padang mahsyar nanti. Ketika dibangkitkan, mereka dikumpulkan di padang mahsyar, tidak ada seorang manusia pun yang berdasarkan ayat ini yang mendongakkan kepalanya, mengangkat pandangannya, mereka semua tertunduk. Karena nanti banyak di dalam hadis dijelaskan pada saat itu Allah marah ya, kemarahan Allah itu tidak ada lagi yang menandingi hebatnya kemarahan pada waktu itu. Sangat besar kemarahan Allah pada saat itu yang akan mengadili manusia. Ya. Itu Pak barangkali gambaran tentang hari kiamat. Silakan barangkali yang ada yang mau ditanyakan. Masih ada, kan? Masih ada, karena kan tadi Nabi Isa turun. Nabi Isa itu kan turun pada saat menjelang sholat subuh. Jadi memang tidak ramai kan orang melihatnya, itu kan dibawa oleh dua malaikat turun pada saat komat subuh. Nanti di masjid itu kan di Menara Putih itu masjid. Jadi langsung ke situ. Dan pemimpinnya ada yang menyebut itu Imam Mahdi. Pemimpin kaum muslimin di akhir zaman itu akan melaksanakan sholat, dia akan menjadi imam, dan pemimpinnya itu tahu bahwa itu Nabi Isa. Maka dia mempersilahkan Nabi Isa itu untuk jadi imam. Jadi imam, tapi Nabi Isa menolak karena kata beliau setiap kaum atau umat ada pemimpinnya. Ya, Nabi Isa turun kan bukan membawa syariat baru, tapi menjalankan syariat Nabi Muhammad. Gitu. Jadi Nabi Isa tidak dianggap sebagai nabi baru, tidak. Tapi nabi terakhir itu tetap Nabi Muhammad. Nabi terakhir Nabi Muhammad. Nabi Isa terhitung nabi sebelum Nabi Muhammad. Cuman oleh Allah dijadikan sebagai tanda hari kiamat, dia diturunkan dan bukan membawa syariat baru. Ya, makanya nanti Nabi Isa itu apa perannya disebutkan oleh Rasul. Itu akan membunuh babi-babi. Jadi babi-babi yang memang diharamkan itu akan dibunuh oleh Nabi Isa dan menghancurkan salib-salib. Jadi salib-salib orang-orang Kristen itu dihancurkan oleh Nabi Isa. Dan ketika Nabi Isa itu turun, memang banyak orang-orang Kristen yang masuk Islam. Ya. Karena di dalam ayat dikatakan wa inna minal ahlil kitab la yu'minan nabihi qabla mautihi. Ya, sungguhnya di antara ahli kitab itu akan beriman sebelum kematian Nabi Isa. Jadi Nabi Isa turun banyak orang-orang Kristen yang masuk Islam, membunuh babi-babi, menghancurkan salib, kemudian juga membunuh Dajjal. Nah, nanti yang bisa membunuh Dajjal itu hanya Nabi Isa. Karena kehebatannya luar biasa Pak Dajjal itu. Dia bahkan di dunia ini dikeluarkan ke dunia ini sebagai apa, tanda besar kiamat itu hanya 40 hari sebenarnya. Cuman satu hari pertama itu sama seperti satu tahun, Pak. Lama. Jadi hari kemunculan Dajjal, hari pertamanya itu seperti satu tahun. Hari kedua seperti satu bulan. Hari ketiga seperti satu minggu. Baru hari keempat itu kembali hari-hari itu seperti hari biasa. Gitu. Para sahabat kan bertanya, bagaimana sholat pada waktu itu yang harinya sangat panjang? Kata Rasul, perkirakan. Makanya nanti perlu para ulama yang bagaimana memutuskan hukum pada waktu itu. Ya, ketika harinya sangat lama sekali, Pak, satu tahun. Bisa kebayang satu hari panjangnya satu tahun. Jadi siangnya panjang. Panjang sekali. Jadi dalam satu hari kita itu sebenarnya panjang. Iya. Bukan satu hari itu selama hour berganti-ganti siang malam. Enggak. Kalau namanya hari kan hanya siang dan malam aja. Itu cirinya. Dan Dajjal itu akan keliling dunia, semuanya akan dimasuki. Dan dia punya keahlian luar biasa, dikasih kehebatan. Makanya fitnah paling besar itu fitnah Dajjal. Fitnah paling besar, fitnah itu adalah ujian yang paling besar yang akan bisa membuat orang itu bisa tertipu. Bahkan bukan hanya Nabi Muhammad, semua nabi itu memperingatkan bahwa nanti mendekati kiamat akan ada fitnah besar yaitu Dajjal. Semua nabi memberitahu kaumnya bahkan nanti akan ada Dajjal. Karena ini fitnahnya besar sekali. Dan ada satu sifat yang belum diberitahukan oleh nabi-nabi sebelumnya, tapi oleh Nabi Muhammad dikasih tahu. Yaitu adalah bahwa Dajjal itu a'war. A'war itu tadi buta sebelah. Ya, mata kanannya buta. Menyembul seperti anggur dan tertulis di sini kafir jidatnya. Gitu. Akan bisa dibaca, diketahui oleh orang yang beriman, Pak, oleh orang yang beriman. Baik orang beriman itu bisa membaca ataupun tidak bisa membaca, tapi dia tahu. Ya. Yeah. Nah, dia punya surga, punya neraka, Pak Dajjal itu. Dia punya surga, punya neraka. Yang dia apa namanya perlihatkan kepada manusia. Ya kalau orang ya ketemu dia pasti banyaknya akan terkelabui dan akan percaya. Awalnya mengaku sebagai Nabi Isa. Jadi Dajjal ini dia mengaku sebagai Nabi Isa. Kalau orang-orang beriman yang mempelajari hadis itu akan tahu Nabi Isa enggak buta sebelah begitu. Kalau orang-orang yang enggak belajar hadis, ya, enggak belajar bagaimana Islam dalam hadis itu, mereka mungkin akan tertipu. Ya, lalu kemudian nanti mengaku sebagai Tuhan. Ya, mengaku sebagai Tuhan, banyak nanti para penyembahnya. Ya, dan orang yang percaya kepada dia lewat ke satu daerah, orang itu yang penduduknya itu percaya, itu daerahnya itu menjadi subur, makmur, Pak. Ya, sejahtera. Sedangkan daerah yang tidak percaya kepada dia itu jadi kekeringan, ya, kekurangan, lalu kelaparan, ya, jadi melarat. Makanya ini ujiannya besar. Dia bisa menurunkan hujan, katanya hujan turun. Bisa menghidupkan orang mati. Ada orang mati dihidupkan oleh dia bisa. Makanya gimana orang enggak percaya kepada dia? Ini makanya fitnah yang sangat besar. Apalagi sekarang banyak orang-orang tayangan-tayangan di TV kehebatan-kehebatan sulap, Pak, kayak gitu, Pak. Itu kan orang-orang banyak sima gitu kan, dengan penampilan sulap seperti itu. Ini kalau orang terbiasa dengan seperti itu, melihat nanti Dajjal yang lebih hebat pasti akan percaya. Dan bahkan nanti paling banyak pengikutnya itu perempuan. Paling banyak itu perempuan. Makanya kalau ada Dajjal, kita tidak boleh mendatanginya. Justru kita harus menjauh, bersembunyi dari Dajjal. Karena pasti akan tertipu. Nanti ada orang yang dimasukin ke nerakanya, ke surganya. Padahal itu sebenarnya surganya yang dibawa Dajjal itu nerakanya Allah. Dan nerakanya itu surganya. Makanya kan ada kisah seorang pemuda, Pak. Kisah seorang pemuda yang dia adalah orang yang terakhir dibunuh Dajjal. Jadi dia memberanikan diri bertemu dengan Dajjal. Awalnya belum bertemu dulu dengan para pengikutnya dulu, mengatakan bahwa Dajjal itu pendusta, kadzab, pendusta. Lalu oleh pengikutnya dihadapkan ke Dajjal. Ya. Oleh Dajjal ditanya segala macam agar percaya kepada dia, tapi tetap pemuda itu mengatakan, engkau adalah pendusta sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis. Jadi anak muda ini dia paham tentang hadis-hadis yang disampaikan Rasul, sehingga dia tahu. Lalu oleh Dajjal itu digergaji, Pak, tubuhnya dibelah dua, digergaji si anak muda itu. Digergaji, terbelah dua, terpisah tubuhnya. Lalu kemudian si Dajjal itu melewat di tengah-tengahnya, lewat. Lalu kata Dajjal itu, bangkitlah kamu. Ya, jadi setelah digergaji itu nyatu lagi tubuhnya, kemudian bisa hidup lagi. Ya, lalu ditanya lagi oleh Dajjal, apakah kamu masih tidak percaya kepada saya? Ya, kamu sudah saya bunuh, sudah saya gergaji, sudah saya matikan, lalu saya sekarang hidupkan lagi kamu. Justru kata anak muda itu, saya semakin yakin ya kepada apa yang disebutkan oleh Rasul, karena dia baca hadis-hadis itu sesuai, gitu ya. Engkau adalah pendusta. Lalu kemudian si anak muda itu dilemparkan ke dalam nerakanya Dajjal, yang sesungguhnya itu adalah surganya Allah. Dilemparkan. Kata Rasul, kalau kamu masuk ke dalam neraka Dajjal itu sekaya api, kayak panas gitu, Pak. Pejamkan matamu, sesungguhnya itu hanyalah air yang dingin. Pejamkan mata, sesungguhnya itu adalah air yang dingin. Nah, anak muda itu adalah orang yang terakhir bisa dihidupkan lagi oleh Dajjal. Setelah itu Dajjal tidak bisa lagi menghidupkan orang mati. Dan dia tidak bisa melewati Mekah dan Madinah. Tidak bisa memasuki Mekah dan Madinah. Karena di Madinah itu ada 7 pintu, dan memang kalau kita lihat ada 7 pintu, itu pintu masuknya itu seperti yang disebutkan oleh Rasul, di setiap pintunya itu ada para malaikat yang menjaga. Jadi dia tidak bisa masuk. Ya, Dajjal itu. Nah, nanti baru ketika turunnya Nabi Isa atau terjadi peperangan yang besar, Dajjal itu nanti dikejar oleh Nabi Isa, yang dilempar dengan senjatanya lalu dia mati. Jadi tidak ada yang bisa membunuh Dajjal kecuali Nabi Isa alaihissalam. Nah, itu kan disebutkan oleh Rasul di mana tuh dibunuhnya, dilempar oleh apa namanya senjatanya itu, yaitu di pintu Lud, itu disebutkan dalam hadis, pintu Lud. Nah, Lud itu sekarang ada di mana? Ada di Tel Aviv, Pak. Di Tel Aviv, ibu kotanya Israel. Pintu Lud itu ternyata sekarang itu bandara. Bandara di Tel Aviv itu. Coba nanti bisa di searching itu ada. Tel Aviv itu pintu Lud di situ nanti. Udah ada namanya, pintu Lud. Ya. Namanya itu sama. Di situ dia mati. Atau mungkin wallahu alam bisa jadi Dajjal itu dia kabur mau naik pesawat, mungkin dia pergi. Datang ke bandara itu. ya, tapi keburu terbunuh oleh Nabi Isa. Jadi memang ketika Nabi Isa turun tentu masih ada orang-orang beriman. Ya, bahkan nanti setelah turunnya Ya'juj dan Ma'juj juga masih ada kan orang-orang berimannya itu. Masih ada. Nah, cuma nanti ada hadis yang menyebutkan ketika matahari terbit dari barat, itu semua manusia beriman, Pak. Semua manusia yang ada di muka bumi beriman, tapi udah enggak diterima imannya. Udah ditutup. Jadi ketika matahari terbit itu udah ditutup. Pintu taubat, pintu mau beriman itu udah ditutup semua. Jadi kata Rasulullah, semua manusia beriman tapi tidak diterima imannya. Ataupun orang yang tadinya sudah beriman mau menambah amal solehnya, udah enggak bisa. Udah ditutup, enggak nambah lagi amal soleh. Dia mau berlaku apa saja udah enggak di ini lagi. Itu udah habis, sudah selesai. Makanya kan kata Rasulullah, segera bertobat sebelum nyawa di kerongkongan dan sebelum matahari terbit dari barat. Iya. Gitu, nyawa udah di kerongkongan, bertobat enggak diterima seperti Firaun. Firaun itu udah sekarat, udah di kerongkongan nyawanya itu. Dia mengatakan amantu bi rabbi Musa wa Harun. Saya beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun, tapi udah enggak diterima. Karena nyawanya udah di kerongkongan. Ya, malam yugorgir istilahnya itu. Sudah ada di kerongkongan nyawanya. Begitu juga ketika terbit dari barat. Ya, ada lagi Pak yang lain? Banyak kaum muslimin yang bisa tertipu. Iya Pak, betul. Banyak kaum muslimin yang tertipu oleh dajjal. Tadi disebutkan Pak, kalau kaumnya Muhammad itu kan bisa untuk istilah itu kemungkinan masuk surganya. Kalau selain yang umatnya gimana maksudnya? Ya, umat Nabi-Nabi sebelumnya. Nah, sebelum Rasulullah. Mereka yang beriman saja, Pak. Yang beriman kepada Nabi-Nabi, pengikut para Nabi-Nabi sebelumnya, ya tentu masuk surga. Jadi maksudnya yang tadi hadis satu banding seribu, ya, itu bukan hanya umat Nabi Muhammad, tapi Nabi-Nabi sebelumnya juga sama. Cuman kan Nabi-Nabi sebelumnya itu pengikutnya sedikit, Pak, dibanding dengan Nabi Muhammad. Makanya nanti karena paling banyak tuh umatnya Nabi Muhammad itu paling banyak jumlahnya. Ada Nabi yang hanya membawa ratusan, ada puluhan, ada belasan, ada beberapa orang. Bahkan ada yang membawa satu orang. Gitu. Jadi beda-beda para Nabi itu. Dan diantaranya misalnya yang diceritakan di Quran itu Nabi Nuh kan. Nabi Nuh itu pengikutnya hanya belasan orang yang naik di perahu itu. Ya, yang naik di perahu itu hanya belasan orang pengikutnya itu. Ya. Ya'juj dan Ma'juj. Manusia biasa, Pak. Manusia biasa keturunan Nabi Adam. Tidak bisa diteteksi ya sekarang. Ya, artinya mereka tidak bisa terlihat itu karena memang terhalang itu tadi. Ya, terhalang misalnya tadi kan pintu keluarnya tertutup oleh benteng yang dibangun dulu Qarnain. Tapi memang tidak ada akses sama sekali untuk keluar. Kayaknya di bawah permukaan. Iya. Sepertinya di bawah permukaan juga. Dan tidak bisa terdeteksi. Kaum perusak ya, Pak. Iya gitu. Kaum perusak nih ya, Ya'juj dan Ma'juj. Dan nantinya muncul ya. Iya. Setelah Dajjal atau barengan gitu. Kalau mengamati riwayat-riwayat hadis-hadis itu memang itu masanya setelah Dajjal. Masanya setelah Dajjal. Karena Dajjal itu memang termasuk awal-awal dia, turunnya itu. Ya, karena nanti di akhir itu kan ada peperangan melawan Yahudi. Nah, karena Dajjal itu kan keluar, di belakang Dajjal itu ada 70 ribu orang Yahudi dari Yahudi Asfahan. Sabuna Alfan. Dari Yahudi Asfahan. Asfahan itu di mana, Pak, sekarang? Asfahan itu di Iran. Iran. Makanya kalau kita lihat di Iran itu ada satu kompleks, satu kelompok komunitas orang-orang Yahudi di Asfahan itu. Dicek aja, Pak, kira-kira sekarang jumlahnya udah berapa? Kalau udah mencapai 70 ribu, wah udah dekat keluar Dajjal. Ya, karena Dajjal itu keluarnya dari sana. Dari situ kata Rasulullah. Keluarnya dari Yahudi Asfahan itu. Dia membawa pasukan 70 ribu orang Yahudi itu. Alaihi mutayalisa, mereka memakai kayak apa namanya pengikat kepala itu seperti sorban gitu, tapi di sini ada bulat, cuman agak berbeda dia. Itu disebutnya toyalisa. Dan memang kalau kita cek orang-orang Yahudi di sana betul memakai seperti itu. Ada gambar itu, kalau bawa ini saya ada gambar itu. Ya, jadi dilindungi bahkan sekarang itu orang Yahudi di Iran. Iran itu Syiah. Ya, mereka pemahamannya Syiah. Ya, Syiah itu udah jelas menyimpang jauh dari ajaran Islam, ajaran Sunnah Rasul. Ya kan, mengkafirkan para sahabat, melaknat. Ya. Sehingga orang Yahudi yang ada di Iran itu dilindungi oleh orang Syiah itu, bahkan mereka banyak bekerja sama juga sebenarnya antara Yahudi dan Syiah ini. Sudah banyak, Pak, makanya kita jangan lengah dengan tanda-tanda akhir zaman ini. Sudah banyak terjadi, kita lihat di mana-mana ini. Kemudian juga nanti pas peperangan itu peperangan itu kan akan banyak tuh, perang-perang akhir zaman itu. Ada perang melawan Persia, itu Iran tadi itu. Ada perang melawan Romawi. Romawi itu secara silsilah keturunan itu bisa diurutkan. Jadi Romawi kalau sekarang itu adalah orang-orang Amerika dan Eropa sebenarnya. Romawi itu secara garis keturunan Amerika dan Eropa. Itu kan akan terjadi perang besar, Malhamah Kubro namanya juga. Malhamah itu dari kata lahmun, lahmun itu daging, artinya pembantaian yang besar. Terjadi di daerah Syam. Itu tadi, makanya Syam itu negeri akhir zaman. Ya, Syam itu sekarang terbagi 4 negara. Suriah, Palestina, Lebanon dan Yordania. Ya, awalnya dulu satu itu Syam, disebutnya Syam. Makanya wilayah ketika Rob kan banyak hadis-hadis menyebutkan tentang Syam ini. Ya, dia bahkan sebagai ukuran keimanan kata Rasulullah, "Idza afsada ahlu Syam," kalau penduduk Syam ini sudah rusak, maka fala khairu fikum, tidak ada kebaikan bagi kalian. Palestina kan sampai sekarang terus menerus. Ya, dan Yahudi yang membantai Palestina, yang menjajah Palestina hingga saat ini adalah pembuktian dari kerusakan yang kedua yang dilakukan oleh Yahudi. Sebagaimana disebutkan di surat Al-Isra. Ila tubsidanna fil ardi marrataini. ya, orang Yahudi itu akan merusak di muka bumi ini sebanyak 2 kali. Ya, kali pertama udah lewat. Nah ini sekarang ini kali yang kedua. Ya, kali yang kedua. Nah nanti perang melawan Romawi itu sekarang itu Amerika dan Eropa. Itu kan orang-orang Kristen kan banyaknya mereka itu. Nah, di akhir zaman itu nanti pasukan kaum muslimin juga banyak dari orang-orang Romawi itu yang masuk Islam. Ya, makanya sekarang kalau kita lihat di Amerika, di bahkan bisa dilihat ininya. Itu sekarang kan banyak yang masuk Islam, Pak. Di Amerika, di Eropa sekarang gencar-gencarnya orang masuk Islam karena memang di akhir zaman memang begitu, banyak orang-orang Islam itu dari Romawi itu. Banyak jumlah umat Islam dari mereka, makanya gencar sekarang masuk Islam. Tapi nanti dalam peperangan itu akan terbagi 3 pasukan muslimin. Yang pertama 1/3-nya itu murtad, itu kembali kepada apa ya, Kristen, murtad mereka itu dari orang-orang Romawi itu. Makanya walaupun banyak nanti yang masuk Islam, nah, di perang itu justru malah banyak juga yang kembali lagi, murtad lagi, tidak lagi diampuni oleh Allah, kata Rasul. Ini dalam hadis yang cukup panjang sekali itu kalau dibaca hadisnya. Jadi dibagi 3, yang 1/3 pertama murtad, 1/3 yang kedua akan mati syahid dan mereka sebaik-baik syahid, dan 1/3 yang terakhir itu yang akan memenangkan perangan itu. Nah nanti di akhir ada perang melawan Yahudi, yang mungkin juga perang melawan Dajjal itu kan, karena dia kebanyakan pasukannya kan dari Yahudi, Dajjal itu. Nah nanti kata Rasulullah kan ada hadis, ya, saat suatu saat kaum muslimin memerangi Yahudi sampai pohon pepohonan dan batu bisa bicara. Bisa bicara, Pak. Batu dan pepohonan bisa bicara. Dia mengatakan, batu dan pohon itu, wahai muslim, ya muslim, ta'al, kemari. Ya. Waro'i Yahudi, di belakang saya ada Yahudi, faktulu, bunuh dia. Jadi bicara, Pak. Batu itu kan orang Yahudi kan memang wataknya itu penakut sebenarnya. Jadi mereka bersembunyi di balik batu, di balik pohon, tapi batu dan pohon ngasih tahu. Itu jelas di hadis Rasul mengatakan batu dan pohon bisa bicara. Kecuali kata Rasulullah, pohon gorkod. Pohon gorkod, kecuali pohon gorkod. Kalau pohon gorkod itu tidak bicara, tidak ngasih tahu. Makanya sekarang Pak, orang Yahudi juga baca hadis ini. Mereka sekarang di perumahan-perumahan mereka itu, di wilayah-wilayah mereka sekarang ditanam pohon-pohon gorkod. Yang disangkanya mereka bisa menyelamatkan, padahal tetap mereka akan binasa pada saat perang itu, Yahudi itu. Sudah banyak yang ngaku-ngaku Imam Mahdi, Pak. Ini bahaya juga kalau kita tidak tahu ilmunya. Memang dia pemimpin akhir zaman. Kalau di sebagian riwayat yang sahih justru tidak disebutkan namanya siapa, Imam Mahdi. Tapi ada juga yang menyebutkan dia Imam Mahdi. Yang jelas dia pemimpin aja kaum muslimin, yang namanya seperti nama Nabi Muhammad, Muhammad bin Abdullah. Tapi memang ada cirinya, ada tanda-tanda. Sehingga kalau tanda itu tidak ada, itu bukan Imam Mahdi. Kan sempat ada di depan Ka'bah dia ngaku saya Imam Mahdi, sampai ditangkap sama polisi Mekah itu. Ditangkap dia ngaku-ngaku Imam Mahdi. Cirinya memang ketika, karena Imam Mahdi itu pemimpin itu di akhir zaman, awalnya dia nggak terlihat orang yang hebat, orang yang soleh luar biasa, nggak biasa, orang yang biasa-biasa saja sebelumnya itu. Tapi memang dalam satu malam oleh Allah diperbaiki, dalam satu malam. Nah, besoknya itu dia dibaiat, dipaksa baiatnya juga, dia sebenarnya tidak mau, dipaksa untuk jadi pemimpin di depan Ka'bah oleh sejumlah ulama pada saat itu. Nah, cirinya adalah ada pasukan dari Syam, dari arah Syam yang akan menyerang. Lalu ketika ditiba di Baida, suatu padang pasir yang dekat dengan Madinah, itu ada Baida disebutnya itu, maka pasukan yang akan menyerang dari Syam itu ditenggelamkan ke dalam bumi itu, di Baida itu. Ya, makanya kan di situ hadis, kaitannya hadis dengan niat juga, ada hadis niat berkaitan dengan kisah ini. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, bagaimana sedangkan kan di tempat itu tidak hanya orang-orang yang ingin menyerang saja, di situ ada orang-orang lewat, orang yang sedang mau ke pasar dan sebagainya gitu, kata Aisyah. Kata Rasulullah, yub'atsuna 'ala niyyatihim. Mereka semuanya akan ditenggelamkan ke dalam bumi, tapi nanti di hari kiamat akan dibangkitkan sesuai niat mereka. Sesuai niat mereka. Kecuali ada satu orang kalau tidak salah, yang satu orang itu yang akan mengabarkan kejadian itu, memberitahukan kejadian itu, nah pasti akan viral, akan tersebar seluruh bumi berita itu, diketahui kalau kejadian seperti itu lalu memang diangkat ada seorang pemimpin, nah itu berarti betul Imam Mahdi. Dan dia dibaiatnya juga bukan keinginan dia, itu bukan ingin dia jadi pemimpin, bukan, justru dipaksa padahal dia tidak mau. Tapi Imam Mahdinya tentu bukan versinya orang Syiah, karena orang Syiah pun mereka mempercayai akan datangnya Imam Mahdi. Orang Syiah pun, cuma ceritanya tentu sangat berbeda. Ya, karena Syiah itu kan pemimpin atau imam mereka itu ada 12, Pak. Nah, yang 11 sudah ada, sudah mereka hitung sebut, walaupun yang disebut itu kan sebenarnya tidak Syiah juga, seperti Ali bin Abi Thalib, keturunannya. Nah, yang imam ke-11 itu katanya memang tidak punya anak gitu. Tidak ada. Jadi sampai sekarang tuh enggak ada imam 12 itu. Ya, bahkan ada khurafat mereka itu yang katanya si anak itu lari ke gua, ke dalam gua. Ya, maka di setiap sholat asar, di waktu asar mereka itu datang ke pintu gua teriak-teriak manggil. Jadi orang Syiah itu lebih banyak khurafatnya. Ya, banyak khayalan, kisah-kisah yang enggak masuk akal ini. Orang-orang Syiah itu. Nah, mereka juga sama menantikan adanya Imam Mahdi. Itu imam yang ke-12 itu. Dan kata mereka, kata Syiah, pemimpin mereka yang terakhir ini, Imam Mahdi ini akan membawa Quran yang asli. Quran sekarang itu katanya udah palsu. Quran yang asli itu kata orang Syiah jumlah ayatnya ada 17.000. Kalau Quran kita kan 6.000-an, 6.000 lebih. Kan 17.000. Karena kan mereka udah tidak percaya ke sahabat. Sahabat semua kafir. Ya, karena Abu Bakar, Umar, Utsman itu merebut haknya Ali, kata Syiah. Ali yang harusnya jadi khalifah setelah Nabi. Makanya ketika Quran ini dikumpulkan oleh sahabat di zaman Abu Bakar gitu, khalifah Abu Bakar, Quran lalu kemudian dituliskan, ya, penulisan secara lebih utuhnya di zaman Utsman, tentu karena orang Syiah itu enggak percaya, ya itu pasti dianggap palsu oleh Syiah. Nah, hati-hati juga dengan Syiah ini, Pak, di Indonesia sudah cukup banyak. Ini nanti dalam konteks apa, perang, politik atau secara keseluruhan. Ya, artinya dialah, kita kan sekarang mungkin orang ramai bicara khalifah, khilafah gitu ya. Nanti justru di akhir zaman Imam Mahdi itu khalifah. Dia pemimpin untuk seluruh muslimin. Jadi kembali seperti di awal, Pak. Karena sebetulnya orang-orang muslim itu sejak Rasul, kan orang muslim itu di mana saja berada, itu kan harusnya disatukan. Dalam Islam itu ada konsep persatuan gitu. Umat Islam itu harus bersatu. Ya, harus bersatu, beruhuwah. Nah, supaya ukhuwah, kesatuan umat Islam itu terwujud, maka diangkat satu pemimpin kan. Nah, ketika zaman Rasul kan Rasulullah. Lalu setelah Rasulullah wafat, barulah Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu kan berlaku pemimpin khalifah itu bukan untuk satu negara, tapi di seluruh dunia khalifahnya satu. Cuma nanti kan sangat luas sekali gitu kan, sangat luas sekali, makanya ada amir-amirnya disebutnya, ada gubernur kalau bahasa kita. Iya. Dan memang apa namanya, setiap negara lah kalau zaman kita sekarang, setiap wilayah itu kan punya adat yang berbeda-beda, sehingga si pemimpin itu juga harus bisa mewadahi kepentingan wilayah itu. Makanya khalifah juga memilih pemimpin di, misalnya di Mesir, di Irak, di Syam. Itu kan betul-betul pemimpin yang memahami gitu wilayah itu. Nah, kalau zaman sekarang sebenarnya negara-negara yang di situ ada penduduknya muslim, khalifah itu bukan berarti nanti di negara itu nggak ada pemimpin sama sekali, nggak, tetap nanti akan diangkat pemimpinnya. Kalau bahasa kita misalnya presiden, tidak masalah sebenarnya. Dalam satu negara ada pemimpinnya, nama pemimpin itu silakan, mau amir, mau presiden, mau apa, yang penting dia pemimpin. Nah, cuman kalau ada khalifah berarti dia di bawah khalifah, si pemimpin negara itu. Ya, jadi gambarannya enggak sulit-sulit amat sebenarnya. Karena kehidupan manusia ini kan alami, berjalan alami, karena setiap manusia punya kebutuhan, termasuk kebutuhan kepada pemimpin. Kalau enggak ada pemimpin, kacau suatu wilayah itu. Nah, makanya ketika Imam Mahdi muncul, dia sebagai khalifah, seluruh negara, ya, seluruh umat muslim yang ada di seluruh dunia berbaiat kepada dia, artinya menyatakan diri siap untuk taat, mengakui dia sebagai pemimpin tertinggi. Ya, walaupun di wilayah-wilayah yang berbeda-beda itu punya pemimpinnya sendiri, tapi pemimpin itu tunduk kepada khalifah itu. Begitu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.